منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله Insyaallah pagi hari ini yang semula kita rencanakan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhoi'il Kitabi Was-Sunnah, kitab yang ketiga, kitab Az-Zakah. Insyaallah mungkin kita loncat satu kitab, masuk pada kitab yang keempat, yaitu kitab Siyam. Min babil munasabah, dikarenakan sebentar lagi insyaallah akan memasuki bulan Ramadan, sehingga penting bagi kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Walaupun pembahasan tentang siam ini sering diulang-ulang, apalagi mendekati bulan Ramadan atau mungkin di bulan Ramadan, tapi bukanlah sesuatu yang sia-sia tatkala kita mengulang-ulang ilmu. Bahkan para ulama menyebutkan hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, sering mengulang-ulang ilmu. Nah, dan juga pepatah wa fil i'adah ifadah, di dalam mengulang-ulang ilmu kita akan mendapatkan faedah. Bisa jadi faedah-faedah tersebut belum tersampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekali lagi, bukan perkara yang sia-sia kita mengulang-ulang ilmu. Ya. Bahkan sebaliknya, ini merupakan kebiasaan salaf. Mereka senantiasa mudzakarah, mengulang-ulang ilmu. Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan, al-qulubu turabun wal-ilmu urasuha wal-mudakaratu ma'uha. Hati itu bagaikan tanah, ilmu bagaikan tanamannya. Mudzakarah, mengulang-ulang ilmu, bagaikan airnya. Fa idan qata'a anit turab ma'uha jaffa wurasuha. Apabila tanah itu terputus dari air, tidak diairi air, maka akan kering tumbuhannya. Ya, perumpamaan sangat indah. Mengumpamakan hati bagaikan tanah. Ilmu bagaikan tanamannya. Sementara mudzakarah mengulang-ulang ilmu bagaikan airnya. Ya. Tanah yang tidak disirami air, maka tumbuhan tanamannya akan kering. Begitu juga ilmu, kalau seandainya tidak diulang-ulang, akan kering, akan lupa. Nah, Imam Az-Zuhri mengatakan, innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya yang menghilangkan ilmu itu adalah lupa dan tidak diulang-ulang. Ya. Dikarenakan kita menyadari makhluk yang sering lupa, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa mengulang-ulang ilmu. Kalau kita sudah pelupa, kemudian kita tidak mengulang-ulang ilmu, maka bisa menyebabkan ilmu yang telah kita pelajari bisa hilang. Ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita mengulang-ulang ilmu. Walaupun pembahasan tentang saum pernah kita mempelajarinya, bahkan mungkin setiap tahun kita mempelajarinya, tapi tidak ada salahnya kita kembali mengulang-ulangnya lagi. Ya, supaya menguatkan ilmu yang telah kita pelajari. Hidatakarworo takorworo. Ya, Bapak mengatakan, apabila berulang-ulang, maka akan menetaplah ilmu tersebut. Nah, kita masuk pembahasan rabi'an kitabus siyam. Yang keempat yaitu kitabus siyam. Ya. Yang pertama kitab apa? Kitab thaharah. Yang kedua kitab kitabus shalah. Yang ketiga kitabuz zakah. Yang kita lewat. Nah, yang keempat, kitabus siyam. Ya. Wa yastamilu ala khamsati abwab. Kitab siyam ini mencakup 5 bab. Al-babul awwalu fi muqaddimatis siyam. Bab yang pertama tentang pendahuluan siyam. Muqaddimah siyam. Wa fi 'iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Pengertian saum dan penjelasan rukun-rukunnya. Yang pertama, ta'rifuhu, definisi saum. As-siyamu fil lughati al-imsak anisyai. Siyam atau saum, ya. Kalau kita artikan puasa, secara bahasa artinya al-imsak anisyai. Menahan dari suatu perkara. Nah, seperti ucapan Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, inni nadartu lirrahmani sawma. Aku bernadar kepada Allah Ar-Rahman untuk menahan diri. Ini makna saum. Wa fi syar'i, adapun dalam istilah syariat, saum adalah al-imsak anil aqli wa syarabi wa sa'il al-muftirat, menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan saum. Baik itu jima atau yang semisalnya. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Ini yang membedakan antara suatu ibadah dengan kebiasaan. Dan yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, itu niat. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbitnya fajar as-sadiq sampai terbenam matahari. Ini makna saum menurut syariat. Nah, sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan definisi imsakun makhsusin an say'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Kata beliau, puasa adalah menahan diri dari menahan diri secara khusus. Dari perkara yang khusus. Pada zaman yang khusus. Dari orang yang khusus. Nah. Menahan diri secara khusus. Berkaitan dengan mulut, lisan, farji. Nah. Dari sesuatu yang khusus. Makan, minum, jima, dan semisalnya. Fi zamanin makhsusun. Makhsusin pada waktu yang khusus. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Min saksin makhsusin. Dari orang yang khusus. Yang melaksanakannya. Seorang muslim. Berakal. Bali diantaranya. Nah, ada pun yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wal imsak anil muftirat ma'aqtiranin niyah bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kata Imam Al-Qurtubi, saum adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum. Makan, minum, jima. Disertai dengan niat. Yeah. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini sama dengan definisi yang disebutkan dalam kitab ini. Yeah. Dari munculnya fajar shadiq. Fajar ada dua. Ya. Fajar kadib dan fajar sadiq. Adapun fajar kadib. Nah. Ini masih malam. Belum masuk waktu subuh. Ya. Masih diperbolehkan makan, minum. Bagi yang hendak berpuasa. Dan juga masih masuk waktu untuk melaksanakan qiyamul lail. Adapun fajar sadiq. Ini pertanda masuknya waktu subuh. Ya. Sejak itu. Nah. Tidak boleh makan dan minum bagi yang hendak berpuasa. Sampai terbenam matahari. Arkanuhu. Rukun-rukunnya. Min khilal ta'rif siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiyaini. Dari sisi definisi puasa secara istilah, maka jelaslah bahwasanya puasa ini memiliki dua rukun yang pokok. Huma yaitu al-awwal yang pertama, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukun yang pertama, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Wa dalilu hadha rukni qawluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Maka sekarang silakan kalian ya, mendatangi mereka, mendatangi istri kalian, dan mintalah apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian. Makanlah, minumlah, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah saum sampai waktu malam. Ini merupakan dalil ya, bahwasanya saum itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Surah Al-Baqarah ayat 187. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswadi bayadun nahar wasawadul lail. Yang dimaksud dalam ayat ini dengan benang putih dan benang hitam ya, yaitu putihnya siang dan hitamnya malam ya, terangnya siang dan gelapnya malam. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya ya, putihnya siang dan hitamnya malam. Terangnya siang dan gelapnya malam. Nah, yang dimaksud waktu fajar. Ya. Ketika datang waktu fajar, ini menunjukkan telah masuk waktu siang. Nah, waktu subuh. Kemudian sempurnakan saum sampai waktu malam. Asani dan malam dimulai sejak terbenamnya matahari. Nah, jadi kalau ada istilah sehari semalam, satu hari ini dimulai sejak terbitnya fajar, subuh. Nah, sampai terbenamnya matahari. Ini satu hari. Kalau satu malam, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, adapun saum bukan sehari semalam, tapi yang sehari saja, di siang hari saja. Ya, mulainya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Asani, rukun yang kedua, an-niyatu, niat. Bi ayaqsuda sa'imu bihadal imsaqi anil muftirat ibadatan lillahi azza wa jalla. Orang yang berpuasa bermaksud dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kebiasaan. Bukan sekedar ya untuk melangsingkan badan. Tapi niatnya ibadat Allah. Ta'abudan lillah. Beribadah kepada Allah. Fabin niyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat terbedakan amalan-amalan yang ditujukan untuk beribadah dari yang lainnya, dari amalan-amalan. Mana amalan yang ditujukan untuk ibadah dan mana amalan yang ditujukan bukan untuk ibadah. Terbedakan dengan niat. Nah, seperti halnya, seseorang berpuasa, tapi niatnya untuk melangsingkan tubuh. Yeah. Berbeda dengan orang yang berpuasa, niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah, tentu dia mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya hanya untuk melangsingkan tubuh, bisa jadi dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wabin niyati tatamayyazul ibadat ba'duha an ba'din. Dan dengan niat, terbedakan ibadah-ibadah sebagiannya dari yang lainnya. Ya. Ini diantara fungsi niat. Nah, untuk membedakan antara ibadah dengan adah, ibadah dengan kebiasaan, dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Seorang sholat duhur, kemudian sholat asar, gerakannya sama. Nah, bacaannya sama. Yang membedakan apa? Niat. Ya. Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, seseorang saum qadha misalnya. Yang satunya saum sunnah. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, rukunnya sama. Ya. Menahan diri. Nah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membedakan adalah niatnya. Tapi yang dimaksud dengan niat di sini bukan berarti diucapkan. Dikatakan mahalun niyah al-qalbu. Tempatnya niat di dalam hati. Nah. Ayaqsudu sa'imu bihadas siyami. Imma siyamu ramadhan au ghairuhu min anwa'i siyam. Maka orang yang berpuasa bertujuan, bermaksud dengan puasa ini apakah puasa Ramadan ataukah yang lainnya dari bermacam-macam saum. Ya. Apakah dia ingin niatnya puasa Ramadan ataukah puasa qadha ataukah puasa kafarah ataukah puasa nazar ataukah puasa sunnah. Yang membedakan adalah apa? Niat. Nah. Wa dalilu hadha rukni qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari rukun ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang ini tergantung dengan apa yang diniatkannya. Nah, setiap amalan mesti ada niatnya. Ya. Dikatakan sekali lagi yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu niat. Apa yang membedakan misalkan mandi wajib dengan mandi biasa? Niat. Ketika seorang junub, misalkan, dia mandi tapi gak ada niatan dalam hatinya untuk mandi janabah. Ya. Mandi hanya dikarenakan mungkin gerah, kepanasan. Maka belum mengangkat hadas besarnya. Dan tidak bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dibedakan dengan niat. Dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Dan masalah niat ini, para ulama menyebutkan ada niat untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua ada niat kepada siapa ibadah tersebut dilakukan. Ya. Dan kedua-duanya harus ada. Misalkan kita sholat, niatnya sholat. Tapi diperuntukkan misalkan untuk mendapatkan pujian orang lain. Nah, yang semacam ini, ya, tidak terima ibadah sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga, tatkala kita melaksanakan suatu ibadah, yang pertama kita niat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah kita diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, al-mas'alatu asaniyatu, masalah yang kedua, hukmu siyami Ramadan, wa dalilu dzalika, hukum siyam Ramadan, dan dalilnya. Nah, faradallahu subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla siyama sahri Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Dan Allah menjadikan saum di bulan Ramadan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Wa dhalika biqouli ta'ala, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam, yang maknanya furidho, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, dan puasa ini bukan hanya kewajiban umat Nabi Muhammad SAW saja. Ternyata puasa ini pun diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini supaya ringan tatkala kita melaksanakannya. Ya, suatu kewajiban, kalau dibebankan kepada yang lainnya, ya, kita merasa ringan untuk melaksanakannya. Beda halnya kalau kewajiban itu hanya dibebankan kepada kita saja. Nah, kadang-kadang kita merasa berat. Nah, seperti halnya, ya, di bulan-bulan selain Ramadan, kita berpuasa. Baik, puasa qada, misalkan. Atau puasa sunnah. Sementara, orang-orang yang berada di sekitar kita tidak berpuasa. Kadang-kadang berat untuk melaksanakannya. Nah, Begitupun, ya, suatu kewajiban disebutkan dalam ayat tadi. Ketika diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan ternyata diwajibkan pula kepada umat terdahulu, ini membuat ringan. Nah, umat terdahulu saja mampu untuk melakukannya, maka kita pun mampu untuk melakukannya. Seperti halnya misalkan, di suatu kampung, yang kena musibah hanya satu orang. Maka satu orang ini merasakan keberatan yang sangat luar biasa. Nah, tapi ketika yang tertimpanya banyak orang, ya, maka dia pun tidak merasa sendirian. Banyak juga orang yang mendapatkan musibah, seperti musibah yang dapatkannya. Nah, dan hikmahnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, sehingga kita memiliki tujuan dalam menghadapi bulan Ramadan ini, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Ramadan sebelumnya ini, atau Ramadan yang akan datang ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan rangka tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan tujuannya untuk mengeruk keuntungan dunia. Biasanya di bulan Ramadan, ya, dagangan-dagangan laris misalnya. Nah, bukan untuk mengeruk keuntungan dunia. Tapi tujuan yang paling utama yang hendaknya kita niatkan supaya menjadi hamba yang bertakwa. Nah, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum as-sahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, walima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhan wa haji baitillah man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 perkara. Shahadat la ilaha illallah muhammada rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu di perjalanannya. Nah, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Walima rawahu Talhah bin Ubaidillah, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah, anna a'rabiyan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sa'il ra'si, sesungguhnya seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Faqala ya Rasulullah akhbirni mada faradallahu alayya min siyam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Qala sahur Ramadan. Nah, Rasul menjawab, puasa Ramadan. Qala alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban puasa bagiku selain puasa Ramadan? Qala la. Rasul mengatakan, tidak ada. Illa anta tawwa'a syai'an. Kecuali engkau melakukan sesuatu dari puasa sunnah. Al-hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya. Walaupun, kalau kita lihat sejarah, nah, pertama kali yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura. Nah, kaum muslimin pada awal-awal Islam diperintahkan untuk melaksanakan saum Asyura. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ibnu Umar. Ya. Kemudian setelah itu Allah wajibkan puasa Ramadan. Dan puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Nah. Dan ketika awal diwajibkan puasa Ramadan, manusia diberikan pilihan antara berpuasa dan memberi makan makanan kepada orang miskin. Ya, diberikan pilihan. Yang mampu berpuasa boleh memilih puasa atau tidak. Kalau tidak puasa, digantikan dengan memberi makan orang miskin. Nah, ini berlaku bagi yang mampu untuk berpuasa ketika itu. Ya, boleh tidak berpuasa, tapi memberi makan orang miskin. Ketika awal-awal Islam. Nah. Hal ini sebagaimana Allah katakan, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan bagi orang-orang yang mampu, ya, nah, untuk berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, maka memberi makanan kepada orang miskin. Sekali lagi, ini pada awal-awal Islam. Nah, ya, adapun setelah itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Kalau sebelumnya di awal Islam, orang yang mampu untuk berpuasa, boleh tidak. Tapi ketika tidak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Ya. Jadi fidyah itu dibolehkan bagi orang yang mampu untuk berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa. Ini ketika awal-awal Islam. Ya. Adapun setelah itu, bagi yang mampu untuk berpuasa, harus berpuasa. Tidak boleh dia tidak berpuasa, kemudian ganti bayar fidyah. Dan fidyah itu hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Tapi saya sebutkan tadi, ini ketika awal-awal Islam. Nah, yang mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tapi dia harus bayar fidyah. Nah, Allah mengatakan, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan kalian berpuasa, lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Ya, diberikan pilihan. Bagi yang mampu berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tapi bayar fidyah. Boleh juga berpuasa. Tapi berpuasa, lebih baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum yang ada pada ayat ini dihapus. Nah, dengan mewajibkan berpuasa bagi yang mampu. Ya, Allah mengatakan, "Faman syahida minkum sahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya. Enggak ada pilihan lagi. Antara bayar fidyah atau puasa bagi yang mampu. Nah, ya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu dalam Sahihain Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, lama nazat hadil ayah, ketika turun ayat ini, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa kemudian tidak berpuasa, maka bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, ketika turun ayat ini, kana man arada ayyuftira yaftadi, barang siapa yang ingin berbuka, silakan berbuka, tapi dia bayar fidyah. Hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha, sampai turun ayat yang setelahnya kemudian menghapus hukum tersebut. Yakni ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Enggak ada pilihan lain. Ya, bagi yang mampu, enggak ada pilihan lain kecuali berpuasa. Yang asal diberikan pilihan, dihapus pilihan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu, enggak ada pilihan lain kecuali berpuasa. Yang tersisa bagi yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu boleh dia berbuka. Nah, ya. Ketika berbuka, ada yang diharuskan mengqada, ada juga yang dibolehkan bayar fidyah sesuai dengan keadaannya, akan kita bahas nanti. Nah, wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, ya, semakna dengan hadis yang disebutkan tadi. Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man sa'a soma wa man sa'a aftara. Ya. Kami di Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia hendak berpuasa, dia berpuasa. Dan barang siapa yang ingin berbuka, dia pun berbuka. Ya. Faftada bito'ami miskin. Dan yang berbuka tadi memberi makan kepada orang miskin. Padahal mampu berpuasa ketika itu. Ya. Tapi yang berpuasa silakan puasa. Kalau yang mau berbuka silakan berbuka, tapi bayar fidyah. Ini ketika awal-awal Islam. Hatta nazalat hadil ayah, sampai turun ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, di turun ayat ini sekarang enggak ada pilihan lagi antara puasa dan bayar fidyah. Nah, tapi harus berpuasa. Yang mampu masih berpuasa. Nah, dan juga ketika di awal-awal Islam diharamkan bagi yang berpuasa makan, minum, dan juga jima. Ya. Ketika dia tidur atau setelah sholat isya. Mana yang didapatkan pertama kali, maka diharamkan untuk makan dan minum. Dalam artian, ketika buka puasa misalkan datang waktu maghrib. Nah, kemudian dia makan, minum, ya. Kemudian tidur, misalkan. Saat maghrib, langsung tidur. Ketika dia bangun, di malam hari, misalkan, tidak boleh lagi makan, minum. Ketika terselingi dengan apa? Tidur. Nah. Atau batas waktu untuk berbukanya itu hanya antara maghrib dan isya. Ya. Ketika setelah sholat isya, tidak boleh lagi makan dan minum. Ini ketika awal-awal Islam. Kemudian hukum ini dihapus. Dan dibolehkan makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, sampai terbit fajar. Ya. Disebutkan dalam hadis Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara iftar fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Nah. para sahabat Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari. Apabila seseorang berpuasa, kemudian datang waktu berbuka dan dia tertidur. Sebelum berbuka, maka tidak boleh makan di malam harinya. Dan juga di siang hari berikutnya. Ya, sampai sore. Nah, sampai datang waktu berbuka di hari yang berikutnya. Dan ternyata ada seorang sahabat, namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Beliau berpuasa. Ketika hendak datang waktu berbuka, dia datang kepada istrinya. Mengatakan, "A'ingdah kitu'am?" Apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya, "Enggak ada. Akan tapi aku akan pergi dan mencarikan makanan untukmu." Nah, di mana siang harinya, Qais bin Sirmah ini dia bekerja. Ya, kecapean, kemudian dia ngantuk dan tertidur. Sebelum waktu apa? Berbuka. Tertidur, kemudian istrinya datang. Nah, ketika datang waktu berbuka, istrinya datang. Nah, ketika melihat suaminya tertidur, istrinya mengatakan, "Khaibatalak, rugi engkau." Nah, kenapa rugi? Dikatakan kalau dia bangun, enggak boleh makan apa-apa lagi. Ya. Nah, bangun misalkan adzan jam 6 misalkan tadi. Ya. Dia ada tidur mungkin jam 6 kurang 5 misalkan. Nah, ketika bangun, nah, jam 6 lebih 5, jam 6 lebih 10 atau setengah 7 misalkan. Tidak boleh makan dan minum. Ya, ini ketika awal-awal Islam. Dikatakan sudah terselingi dengan tidur. Nah, kemudian sahabat ini melanjutkan puasa di esok harinya. Dalam keadaan ketika datang waktu berbuka, dia tertidur tadi. Dan aturannya ketika itu, enggak boleh makan dan minum. Sehingga dia menyambung puasa dari hari pertama dengan hari yang berikutnya. Tanpa berbuka, tanpa sahur. Sedangkan siang hari dia bekerja. Maka ketika pertengahan hari, ya, dia pingsan. Nah, kemudian disebutkan kepada Nabi SAW tentang keadaannya tadi. Maka turunlah ayat, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Nah, dihalalkan kepada kalian di malam hari bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Maka dengan ayat ini, para sahabat sangat bahagia sekali. Dan turun ayat, "Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ya. Dengan ayat ini dihapus ketentuan tadi. Makan dan minum itu boleh. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ya. Baik terselingi dengan tidur, ketika bangun, boleh makan minum selama di waktu malam. Nah, setelah sholat isya pun, boleh makan dan minum. Ya, sehingga dengan ayat ini, para sahabat sangat bahagia sekali. Dari sedikit lagi. Waqad azma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Umat pun telah sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam. Sesungguhnya salah satu di antara rukun Islam. Allati ulimat minad-din bid-darurah. Yang diketahui dari agama ini secara darurat. Ya, penting. Mesti diketahui. Wa anna munkirahu kafir. Sesungguhnya orang yang mengingkari kewajiban puasa dia kafir. Murtadun anil Islam, murtad dari Islam. Fasabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitab was sunnah wal ijma. Maka telah tetap dengan penjelasan itu kewajiban puasa menurut Alkitab, sunnah dan juga ijma. Wa ijma'ul muslimuna ala kufri man anqarahu. Dan kaum muslimin sepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari kewajiban puasa. Ya. Orang yang tidak berpuasa dikarenakan mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Ya. Adapun orang yang tidak berpuasa dikarenakan bermalas-malasan dan dia tidak mengingkari kewajibannya, maka tidak dihukumi kafir. Akan tetapi dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Ya, ini bagi yang bermalas-malasan berpuasa, tapi dia meyakini puasa wajib, tapi saya malas ya, melaksanakannya. Nah, puasa Ramadan wajib, tapi dia malas melakukannya. Maka pelaku dosa besar. Tidak dihukumi kafir. Tapi kalau mengingkarinya, nah, dia berpuasa, kenapa tidak berpuasa? Menurut saya puasa tidak wajib. Misalnya. Nah, ini bisa dihukumi kafir. Ketika mengingkari kewajiban puasa. Wallahu'alam bisawab. Atafi'ilahuna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? Anda mau mengeluarkan zakat mal yang sudah mencapai haul dan nisabnya. Bersamaan itu, Anda mempunyai hutang di mana jika Anda melunasi, hutangnya akan mengurangi nisabnya. Kondisi saat ini, orang yang memberikan hutang ke Anda memperbolehkan Anda menyicil sampai 5 tahun ke depan. Apakah boleh Anda mengeluarkan zakat mal atau melunasi hutang terlebih dahulu? Barakallahu fikum, kalau seandainya hartanya sudah mencapai haul dan nisab ketika itu, nah, ya, dalam keadaan tadi hutangnya masih ada tempo, nah, maka wallahu a'lam, ya, dia keluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya. Tidak banyak, hanya 2,5%. Nah, kalau dia memiliki uang 50 juta, ya, yang dikeluarkan hanya 2,5%. Berapa berarti? 150, 1 juta? Berapa? 200? 1 juta 50, kecil. Ya, dari 50 juta yang dikeluarkan 1 juta 50. Nah, tambah lagi kan hutangnya ada tempo tadi. Nah, kecuali kalau hutangnya sudah jatuh tempo, ya, kemudian dia tidak segera membayarnya padahal mampu, ini suatu kezaliman. Ya, madlul ghani zulmun. Rasulullah mengatakan, orang yang dia mampu membayar hutang, tapi menunda-nunda pembayaran hutangnya, ini kezaliman. Padahal sudah jatuh tempo. Ada untuk membayar, tapi dia ditunda-tunda. Sudah jatuh temponya. Ini kezaliman. Ya. Adapun kalau seandainya masih ada tempo. Nah, keluarkan. Zakatnya tadi hanya sekian kan, 2,5%. Nah, barakallahu fikum, sisanya bisa untuk bayar hutang. Nah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah dari harta mereka sedekah, zakat. Nah, untuk mensucikan dan membersihkannya. Nah, dengan zakat ini membersihkan harta kita. Wallahu a'lam. Ini bagi yang telah mencapai haul dan nisab. Tayyib wallahu a'lam bisawab. Nastaghfiruka subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.